Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah. Kita lanjutkan ngaji filsafat kita. Setelah kemarin kita selesaikan sesi filsafat timur yang Jepang, malam ini kita lanjutkan dengan sesi para, ya kita sebut aja pujangga, ya para sastrawan besar dunia. Saya tidak tahu nanti siapa saja yang kita angkat di sesi kali ini. Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Pokoknya nunggu moodnya ya. Sak bosen-bosen nih saya lah. Saya kan enggak kamu. Kalau kamu bosen aku enggak ngerti. Pokoknya sak bosen-bosennya saya di sesi para pujangga ini. Malam ini kita awali dengan Khalil Gibran, yang referensinya sangat banyak, sangat populer di Indonesia. Mungkin minggu depan kita, kalau ini Amerika, Lebanon, saya tidak tahu, mungkin minggu depan ke India aja kita ketemu idolanya Gibran, Tagore, Rabindranath Tagore. Terus ke barat lagi, cuma yang bukan Amerika, kita cari yang Eropa, mungkin Goethe kita masukkan. Terus ke timur lagi, kita masukkan yang Muslim. Ide saya mungkin kita ketemu Inayat Khan, yang agak kontemporer, biar sejaman dengan Gibran dan kawan-kawan. Terus ke timur lagi, saya tidak tahu siapa. Kemarin ada yang usul Jawa. Ya, karena yang punya istilah pujangga kan sebenarnya Jawa itu. Awalnya memang bahasa Jawa, terus diadopsi oleh beberapa sastrawan tahun pra-kemerdekaan. Sutan Takdir, Sanusi Pane, Armen Pane. Lahirlah pujangga lama, pujangga baru tahun 20-an, 30-an. Cuma ketika zaman Jepang lebih banyak dipakai istilah penyair daripada pujangga. Belakangan terus lebih masuk ke istilah sastrawan. Sebenarnya istilah pujangga lebih, ya lebih dalam daripada sekedar penyair. Kalau pujangga itu kualifikasinya tidak sekedar yang bisa bikin syair. Kalau aslinya, kalau dari Jawa itu kan pujangga dia semacam penasehatnya raja. Jadi ilmunya tidak cuma ilmu sejarah masa lalu atau kebijaksanaan masa kini, tapi dia juga punya wawasan tentang masa depan. Sehingga seorang pujangga biasanya diasosiasikan waskito. Waskito itu tahu apa yang tersembunyi dan apa yang akan terjadi di masa depan, itu pujangga. Tapi kalau penyair kan enggak. Kalau sekedar penyair, kalian juga bisa lo jadi penyair. Kadang-kadang kalian kan nulis puisi-puisi di bukumu, apa di Facebookmu, apa di itu, sudah asal bikin syair ya penyair. Agak naik kelas sedikit sastrawan. Nah, kalau sastrawan biasanya kalian bikin puisi satu belum bisa disebut sastrawan. Ini harus ada pengakuan sosial. Tapi kalau pujangga itu tidak cuma pengakuan sosial, pengakuan formal, bahkan pengakuan level religius, politik juga masuk ke sana, itu pujangga. Maka tidak sembarangan orang bisa punya label pujangga. Meskipun secara harafiah ya bisa aja. Sastrawan, setiap sastrawan kamu sebut pujangga juga tidak ada yang protes. Wong bahasa itu kan apa yang dipahami orang gitu aja. Yang penting ngerti karepe ya wis. Tidak cerewet. Tapi kalau filsafat biasanya cerewet. Apa ya pas orang ini disebut sastrawan, jangan-jangan cuma penyair. Apa pas disebut pujangga, jangan-jangan makomnya baru sastrawan. Atau sastrawan belum, baru seniman. Nah, nanti kapan-kapan kita belajar di filsafat bahasa ya. Satu sesi kita filsafat bahasa. Entah kapan, pokoknya nunggu moodnya aja lah. Senengnya yang ngomong. Iya, pokoknya ya. Belum minta tema apa, cuma diturutinya kapan ya wallahualam. Atau kita ulang tema apa yang merasa ingin mendalam, ya boleh, tinggal minta aja kok. Kalau saya kan tinggal nuruti apa enggak kan gitu. Ya kan kuasa gitu, kamu menang minta, saya menang nolak. Oke, bismillah, Khalil Gibran. Saya agak akrab sama orang ini karena dulu waktu bikin skripsi tentang Khalil Gibran. Ya, jadi agak kenal dikit-dikit lah dulu, tapi sekarang gak terlalu kenal lagi. Tahun 9 berapa ya aku nulis skripsi itu? Kamu belum lahir mesti. Oh, jangan-jangan kamu masih balita. 97. Iso melayu, tua berarti kalian itu ya. Iya. Itu zaman saya muda dulu itu, lagi asik-asiknya. Ketika saya akrab dengan Khalil Gibran, selain skripsi, lahir juga dua buku. Yang pertama Filsafat Cinta, yang kedua Risalah Tata Hati. Apa waswis-waswis. Iya kayak. Iyalah, kalau kalian gak nyampe Risalah Tata Hati, wong pacaran aja belum kok sudah tata hati. Iya. Enggak usah dibahas, wong belum punya pengalaman kok. Oke, malam ini kita latihan sedikit dengan Khalil Gibran. Mau gak mau, kalau Khalil Gibran, modus berpikirnya itu selalu arahnya pada cinta, pada love. Mau gak mau kita akan ngomong itu. Ngomong Gibran, saya pingin manusianya aja pak, saya pingin tentang Tuhan pak, saya macam-macam, tapi nanti muaranya tetap. Akar dan muara dan hulunya itu sama, nanti cinta. Modus berpikirnya selalu ke sana. Meskipun hari ini kalau saya ngomong cinta itu, kalian kan agak rasanya kayak, ah itu ABG pak, mungkin gitu. Ah itu tema-tema cinta-cintaan tidak menarik pak. Filsafat itu ya ngomong dekonstruksi, ngomong gitu-gitu tuh, wacana, ngomong teori kritis, ngomong hermeneutik, itu keren pak. Tapi kalau ngomong cinta itu ABG pak, tidak keren. Hari ini kan gitu. Tema-tema kayak gini dianggap tidak laku. Karena jujur harus diakui, hari ini cara berpikir kita cenderung materialis, ekonomis. Peradaban kita ekonomis. Persis seperti ramalannya Marx. Saya sebut ramalan aja, karena meskipun dia membaca realitas masyarakat zamannya, sebenarnya dia bisa membaca jauh ke depan, bahwa sejak dideklarasikan modern sampai besok-besok akan kelihatan bahwa relasi antar manusia itu basis strukturnya adalah ekonomi. Itu yang bikin kalian apa-apa ngukure materialis. Sama teman, sama dosen, sama orang tua, kalian selalu memberi relasi antar manusia itu dengan perhitungan ekonomi. Aku dapat apa? Aku untung apa? Apa sih untungnya bagiku kalau aku begini, kalau aku begitu? Itu kalau ditanya kalian bilangnya pasti tidak, tapi itu semacam bawah sadar. Kalau kalian akan selalu mengkalkulasi apa-apa dengan relasi yang namanya cinta. Kalau sekarang saya ngomong cinta tanah air, berjuang membela negara, itu kan rasanya, oh itu pelajaran SD pak. Rasanya kan gitu. Nasionalisme, oh itu dulu saja zaman SD pak. Apalagi hari ini. Hari ini itu agak pengap udaranya. Kebencian jauh lebih besar. daripada cinta. Tinggal kalian rasakan. Lihatlah TV kalau enggak percaya. Setiap kalian nyetel TV, begitu isinya berita, itu yang keluar dari mulutnya penyiarnya dan mulutnya para komentator itu selalu basisnya adalah curiga, benci, enggak percaya. Dan itu yang bikin hari ini enggak enak rasanya hidup kita, enggak enjoy. Khawatir ditelikung dari belakang, khawatir dibohongi orang. Kamu sama dosen aja kan khawatir juga, jangan-jangan dosen ini memanfaatkan aku, jangan-jangan temanku ini besok mau nyalip aku. Suasananya, auranya jadi gak enak, kamu gak enjoy. Itu yang bisa kita rasakan sehari-hari. Maka kenapa sebenarnya secara gak sengaja saya masuk ke tema pujangga itu, ya sekali-sekali kita lembutkanlah perasaan kita. Sekali-sekali kita sentuh dimensi yang agak dalam, yang vital. Toh hampir semua mistikus, hampir semua sastrawan, seniman bilang cinta itu puncak dari moralitas. Bagi para sufi, cinta itu puncaknya suluk. Bagi para seniman, sastrawan, itu cinta itu puncaknya moralitas. Bahkan di banyak kitab, termasuk di Rumi nanti, ya, cinta itulah Tuhan dan seterusnya. Maka malam ini kita ketemu Khalil Gibran untuk membahas itu. Kalian sudah seolah-olah merasa ngerti, merasa bisa apa itu cinta. Tapi coba malam ini kita lihat, jangan-jangan yang kalian sebut cinta itu sebenarnya transaksi. Jadi dagang. Sebenarnya ujungnya pengen nyari enak sendiri. Nah, nanti kita ketemu di Gibran. Nanti kalau di Gibran kebanyakan puisi, mikirnya agak dalam. Kenalannya dia agak unik. Di salah satu puisinya dia bilang, lihatlah diriku. Sebuah kata yang maknanya samar-samar dan membingungkan. Kadangkala bermakna dan kadangkala bermakna banyak hal. Kadangkala tidak bermakna, kadangkala bermakna banyak hal. Unik ya. Kalau kalian kenal kan biasanya ngomong, namaku siapa, alamatku di mana, aku bisa apa, sudah nulis buku berapa, ya kan, karyamu sudah apa saja, kan bisa gitu. Tapi kalau Gibran khas, pujangga kan memang khas. Dia ngomong dikit aja maknanya banyak. Itu kan dalam sekali itu. Lihatlah diriku, sebuah kata yang maknanya samar-samar dan membingungkan. Kadangkala tidak bermakna dan kadangkala bermakna banyak hal. Itu kan persis ketika membidik. Setiap orang juga begini kok, gak cuma Gibran. Setiap orang itu kan gak jelas siapa dirimu, apa hakikat identitasmu. Kadang-kadang kamu itu tidak ada artinya apa-apa kayak yang lain. Kadang-kadang juga punya arti banyak, tidak jelas. Wah, itu dalam. Besok kalau kamu nulis buku, kalau berani nulis ini identitasmu. Saya tidak jelas siapa. Ya kan? Tidak penting juga. Ya kadang-kadang penting, tapi pentingnya di mana juga tidak jelas. Ah, itu luar biasa kan? Dengan tiga kalimat itu kamu bisa jadi sastrawan itu. Orang mesti mikir kan. Tapi kalau kamu jelas, nama saya siapa, lahir di sini pak, tanggal berapa, S1 di mana, S2 di mana, ya senang. Males orang baca buat apa ngerti itunya. Tapi kalau kenalannya gini kan mikir. Gibran lahirnya di Lebanon, kalian mesti sudah ngerti lah itu. Lahir di Lebanon, cuma umur 10 tahun dia pindah ke Amerika. Karena Lebanon sedang deklinasi luar biasa. Zaman Gibran kecil itu kan Lebanon dijajah oleh Turki Utsmani. Turki Utsmani yang sudah diambang kejatuhannya. Dia sudah mulai goyah, mau runtuh. Dan Lebanon saat itu hanya satu provinsi. Provinsi dari distrik besarnya Suriah. Jadi dia tetanggaan sama Suriah. Dan Lebanon itu jangan salah, meskipun Timur Tengah, dia mayoritasnya bukan Muslim, tapi Kristen. Lebanon juga, Gibran juga dari keluarga Kristen. Sektenya namanya Sekte Maronit. Nanti silahkan di Google Sekte Maronit itu sekte apa kalau di Kristen. Dan meskipun namanya Halil, dia tidak Muslim. Loh, memang Timur Tengah kan gitu. Aslinya bukan Gibran, tapi Jubron. Jubron, Halil, Jubron. Cuma waktu pindah ke Amerika, nah, tukang ketiknya yang nulis registrasi salah ketik. Ya, harusnya Halil itu KHA, dia nulisnya KAH. Akhirnya jadilah Tahlil, bukan Halil. Jubron, ya orang Amerika yang gak ngerti lah huruf Jim, huruf Ba, ya pokoknya ditulis Latin, jadilah Gibran. Meskipun itu salah ketik, sama Gibran dipakai terus sampai tua. Jadi namanya Khalil Gibran. Dia hidupnya agak tragis, nanti kita lihat ada beberapa yang perlu diketahui. Dia umur 10 tahun, keluarganya ngungsi ke Boston, Amerika. Umur 13 tahun, balik lagi ke Lebanon untuk sekolah. Nanti sekitar umur 19 tahun, balik lagi ke Amerika, melanjutkan sekolah. Dan Gibran ini multi-talent. Dia tidak cuma penyair sastrawan, tapi juga pelukis. Banyak karya-karya lukisannya yang di koleksi museum-museum besar. Kalau kalian ada yang punya bukunya Gibran, biasanya disisipi 1-2 hasil lukisannya Gibran. Dan zaman Gibran Jaya itu kan eranya disebut era romantisisme, era romantik. Lukisan-lukisannya juga tidak jauh dari era itu. Yang jargonnya back to nature, kembali ke alam. Maka kalau kalian punya bukunya Gibran, kadang-kadang ada lukisan orang-orang telanjang gitu kan. Itu bukan pornografi. Telanjang tapi kan enggak membangkitkan gairah, itu pintere orang lukis zaman itu kan. Kelihatan anunya itu, tapi yo, kamu ngelihatnya enggak kayak kalau kamu lihat fotonya Mia Bio apa Julia Perez. Iya. Jadi kamu ngelihatnya biasa aja. Yang ada rasa artistiknya, keindahannya. Dan yang enggak pakai baju, enggak pakai tempelan apa-apa, itu salah satu konotasi dari back to nature. Enggak ditutupin apa-apa, itu aslinya kayak gitu. Kalau ada panunya, ya panunya kelihatan. Kalau ada rambutnya, ya rambutnya kelihatan, di dadanya maksudnya. Jadi maka lukisan-lukisannya cenderung naturalis, tapi kebanyakan memang gaya orang telanjang. Bagus-bagus kalau ada yang mau koleksi. Ada satu buku yang isinya koleksi lukisannya Gibran, dan itu bisa di-download gratis. Cari sendiri, gak usah ngopi yang di saya. Ya, susah kamu nyari sayanya. Oke, jadi itu sekilas. Nanti sambil ada beberapa saya yang menjelaskan perjalanan hidupnya yang agak tragis. Gayanya memang dia pendiam. Meskipun dan pengikutnya banyak, yang mengidolakan dia banyak, tapi dia pendiam. Yang paling akrab menemani Gibran sampai dia meninggal itu kopi. Sehari dia bisa menghabiskan 50 gelas kopi. Biasalah ya, penyair ya, enggak apa-apa. Kalau kamu kan enggak satu, tapi gelasnya gede. Kode wae, mode 50 kan ibarat kan cangkir kecil itu, 50 ya wajar. Kalian kan gelas es teh yang double itu. Kode wae ya. Oke. Jadi cenderung agak introvert sejak kecil. Itu yang tadi di slide paling awal itu fotonya waktu tua. Waktu mudanya ganteng, apalagi waktu kecilnya. Tuanya juga ganteng lah. Memang orang Lebanon itu kan cakep-cakep, apalagi ceweknya. Ya, coba kalian lihat perempuan-perempuan di daerah sekitar situ itu. Kalau kalian naik haji, Lebanon luar biasa. Lebanon, Iran itu bagus-bagus. Tidak ada orang jelek. Ya, ya saya pernah lah kalau ke Iran itu. Cuma kalau di sana saya enak karena dianggap anak kecil. Jadi aman, ya. Enggak bahaya. Jadi mendekat-dekat ke yang perempuan kan dianggap enggak apa-apa, anak kecil. Oke. Kalau kamu yang sudah besar kan dicurigai kriminal mesti. Ah, kalau anak kecil enaknya di situ. Oke. Jadi dia introvert, suka merenung dan suka kesendirian. Orang-orang besar yang biasanya kontributif di bidang ini memang biasanya punya ciri itu. Para nabi pun biasanya karakternya kan itu. Nabi Muhammad itu kan juga pendiam, tidak banyak ngomong, ngomong yang perlu-perlu saja dan yang penting-penting saja. Dan sejak sebelum jadi nabi juga suka menyendiri, uslah. Dia tidak campur sama masyarakatnya. Itu yang bikin perspektifnya jadi jernih. Kalau kita ini kan susah, tiap hari terlibat dengan lingkungan kita. Maka kadang yang baik mana, yang buruk mana itu kan enggak jelas. Karena kita terlibat, kita terlalu dekat. Kalau terlalu dekat itu indah dan tidak indah sama saja. Kamu punya pacar cakep itu kan jadinya kenapa dia cakep? Karena kalian melihatnya ada jaraknya. Di sini sama di situ kelihatan cakep, tapi kalau sudah nempel cakep dan enggak cakep sama saja. Enggak jelas. Maka untuk kalian ngerti salahmu di mana, penyakitmu di mana, kelirumu di mana, kamu harus agak menenggang. Kalau bahasa Indonesianya menenggang dunia. Jadi agak ngambil jarak. Dan itu yang persis dilakukan para mistikus termasuk para nabi. Bikin pandanganmu jernih. Orang yang ngamuk, menjarah-jarah, mukuli orang, itu kalau dia terlibat rasanya biasa aja. Mungkin di sini ada satu dua yang suka demo. Waktu orasi dulu sekali dua kali zaman mahasiswa saya juga ikut demo. Waktu teriak-teriak itu ekstase beneran. Jadi enggak ngerti apa keliru apa bener, ngomong apa ya ora jelas pokoknya teriak. Orang lihatnya kok gitu sih, mahasiswa kok gitu sih, tapi kita tetap merasa bener kenapa kita terlibat. Untuk bisa jernih ambil jarak. Memahami apapun, kalau kita di dalamnya biasanya susah. Kamu masuk afiliasi kelompok apa, aliran apa, organisasi apa, karena kalian terlibat di situ biasanya ya susah untuk objektif. Maka perlu gaya kayak para penyair ini, agak introvert dikit, agak suka kesendirian dikit, suka menerung dikit. Agama kan juga nyuruh ya, jangan cuma sholat tahajud tapi juga tafakkur, muhasabah. Nah, itu dalam rangka ini, membaca diri, membaca masyarakat, memahami lingkungan sekeliling. Kalau pakai bahasanya Habermas, itulah yang disebut self-reflection. Kalau sudah self-reflection, orang bisa melakukan emansipasi. Dan caranya emansipasi itu pakai komunikasi. Karena kita sendirian yang ngerti mana yang benar, maka kita harus mengkomunikasikan gagasan. Untuk kita bisa mengkomunikasikan gagasan, ruang publiknya harus sehat. Nah, itu nanti lahir filsafat komunikasinya Habermas. Jadi filsafat itu di barat, di timur, di utara, di selatan, sebenarnya rasionalitas itu nyambung. Oke, personalitinya. Terus dalam hidupnya Gibran mengalami tiga peristiwa penting. Yang ini nanti termasuk membentuk gaya dia berpikir. Yang pertama revolusi Perancis yang berpengaruh besar ke Lebanon. Jadi di revolusi Perancis ini masuk banyak sekali ya, modernitas itu kan diantara ke pengaruh yang dibawa adalah orang bisa kemana-mana. Indonesia zaman Belanda kesini banyak yang pinter bahasa Belanda, cara berpikirnya gaya Belanda juga banyak. Itu diawali dari revolusi Perancis dan terjadi di Lebanon, termasuk di situ disebut sekte Maronit yang kedatangan sekte Jesuit, sekte yang agak radikal. Ada juga sekte yang termasuk di situ disebut, kalau zaman Gibran ya pendeta ya biasa aja orang boleh kawin, tapi sekte yang lain masuk orang nggak boleh kawin. Kemudian tingkah lakunya para pendeta yang mulai dominan, mulai menghegemoni dan seterusnya. Dan itu membentuk karakter Gibran. Gibran orang pertama yang mengangkat penderitaannya perempuan, al-ajnihah al-mutakassirah, sayap-sayap patah. Iya. Jadi itu kan cerita tentang itu cinta pertamanya Gibran pada anaknya, pamannya, apa namanya, sepupu. Cuma ini perempuannya ini kan sudah dibuking oleh uskupnya untuk dinikahkan sama keponakannya uskupnya. Dan Gibran terus merana dan lahirlah al-ajnihah al-mutakassirah, sayap-sayap patah. Oke, bagi yang punya pacar harus baca, apalagi yang belum. Ya, maksudnya yang punya pacar biar siap-siap kalau patah hati, yang belum biar punya alasan kenapa enggak pacaran. Oke, ya kapan-kapan kita perdalam. Sekali-sekali ya kita besok bikin sesi naskah-naskah patah hati, ada banyak. Termasuk Romeo and Juliet. Hampir semua naskah sastra tentang cinta yang sukses itu tentang patah hati. Kalau cerita cinta lurus-lurus saja, kawin, terus selingkuh, terus punya anak banyak, itu tidak akan, biasanya ya tidak terlalu booming. Tapi begitu pacaran lama kok malah dikawini orang, terus nyanyi-nyanyi sedih, nah itu biasanya sukses. Romeo and Juliet. Kalau di India ada Shirin Farhad, ada Hir Ranja, ada banyak sekali kisah-kisah itu. Ketika saya nulis risalah patah hati itu, dulu tak koleksi banyak. Di kampung masih ada, karena dulu tak bawa pulang kampung. Termasuk yang Laila Majnun. Yang Laila Majnun versi terjemahan itu kan agak ringkas, tapi ada versi panjangnya. Yang syair-syairnya Majnun itu aja kan dikompilasi jadi satu kitab yang agak tebal. Itu kalau ada yang pintar bahasa Arab, silahkan diterjemahkan. Agak luar biasa syair-syairnya. Oke. Terus yang kedua, lahirnya tirani Turki. Agama yang mulai menghegemoni dengan terjadinya revolusi Perancis. Yang kedua, pemerintah yang mulai jadi tiran karena mau kalah, mau ambruk. Turki Utsmani kan kekhilafahan besar Islam terakhir sebelum lahirnya nation state, negara bangsa. Yang ketiga, diresmikannya terusan Suez. Ini bikin pengaruh pemikiran, gagasan-gagasan baru, ide-ide baru, Timur Barat bisa berhubungan. Tidak lagi sempit wawasannya. Ini tiga peristiwa penting dalam hidupnya Khalil Gibran. Jadi ini milieu, jadi setting historisnya. Dari kondisi semacam inilah nanti lahir Gibran. Terus yang lebih berpengaruh lagi, kisah percintaannya. Jadi Gibran ini dalam hidupnya ada tiga hal yang sangat dia cintai. Yang pertama ibunya, yang kedua Libanonnya, yang ketiga perempuan-perempuannya. Dia punya banyak perempuan tapi tidak satu pun yang sukses dinikahi. Jadi meninggal bujangan dia, tapi pasangannya banyak. Gonta-ganti pacar tapi tidak sempat kawin. meninggalnya juga tidak terlalu tua, sekitar umur 48. Tapi pengaruhnya besar, karyanya banyak. Tiga-tiganya cinta yang gagal. Sama ibunya. Jadi waktu Gibran, ini kan dia pindah ke Boston, terus kuliah di Lebanon, terus balik lagi, tapi dia tidak di Amerika, ke Perancis untuk sekolah. Nah, ketika dia kuliah di Perancis ini, saudara-saudaranya meninggal semua, termasuk ibunya. Sekitar tahun yang saya ingat, 1903. Dan itu meninggalnya beruntun, mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan. 4 bulan kehilangan kakaknya, 2, kemudian ibunya. Kalau ayahnya sudah duluan. Tinggal satu orang saudaranya, namanya Mariana. Dan Mariana ini nanti yang ketika Gibran masih sekolah, dia yang membantu dan membiayai kuliahnya Gibran. Meskipun nanti Gibran dapat ibu kos yang bagus, namanya Mary Elizabeth Haskell. Ibu kos ini jadi pacarnya juga. Ya. Ya, kalau kamu ingin aman, kos-kosan gratis, ya pacari ibu kos. Ya. Ya, ibu kosnya ini kepala sekolah, kebetulan masih bujangan meskipun selisih umur 10 tahun. Dan bertahun-tahun berpasangan, bahkan nanti Al-Ajnihah Al-Mutakasiroh itu persembahannya untuk Mary Haskell. Tidak untuk Haladahir. Haladahir itu yang tokoh utamanya. Meskipun kalau di Al-Ajnihah diganti jadi namanya Selma. Selma Karami. Tapi dia, karena saat itu ditulis ketika sedang dekat dengan Mary Elizabeth Haskell, ya, persembahannya untuk Mary Haskell. Lama pacaran, tapi terus karena Gibran ini kok tidak ngelamar-ngelamar, saling tunggu, akhirnya ada temannya yang lain yang lamar, yang diterima yang temannya. Gibran tidak dapat apa-apa. Jadi yang kedua itu, yang kedua dia sebenarnya jatuh cinta, punya nasionalisme yang sangat tinggi terhadap Lebanon. Jadi Lebanon ini kebetulan panoramanya indah. Bagi banyak orang Lebanon itu Parisnya Timur Tengah. Pemandangannya bagus. Kapan-kapan kita jalan-jalan ke sana. Ya filsafat aja, belajar tradisi filsafat Lebanon. Ya kayak kemarin kan Jepang, ya kapan-kapan Lebanon. Tiap wilayah, tiap negara, tiap daerah itu punya tokoh-tokoh besar filsafatnya masing-masing. Tinggal kamu sebut negara mana. Yang paling kecil sekalipun Malaysia banyak, Brunei aja punya. Kalau ada waktu ya sekali-sekali besok ingin kemana ya? Lebanon, ayo belajar filsafat Lebanon. Iran, ayo belajar filsafat Iran gitu. Nggak usah pakai tiket kan? Cukup nongkrong di sini sambil minum teh, nyampe kita di Jepang, nyampe kita di Lebanon kan gitu. Oke, jadi ya itu tadi. Dia jatuh cinta luar biasa sama Lebanon, tapi terpaksa harus pindah ke Amerika karena kondisi keluarga. Coba lihat, cek puisi-puisinya Gibran yang tentang cinta tanah air itu luar biasa. Tentang Lebanon juga luar biasa. Cinta yang tidak sukses karena dia terpaksa tidak tinggal di Lebanon. Apalagi sama perempuan-perempuan di sekelilingnya. Tidak ada yang sukses satupun. Itu di catatan saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Mulai Haladahir, yang di novel itu disebut Selma Karami. Ada Josephine Peabody, ini kenalnya di Paris. Mary Elizabeth Haskell, teman ibu kosnya yang biayai dia. Terus Barbara Young. Barbara Young ini awalnya penggemarnya, tapi terus jadi sangat dekat, yang mewarisi perpustakaannya Gibran. Terus May Ziyadah. Nanti ada salah satu bukunya Gibran yang judulnya Surat-Surat, diterjemah ke bahasa Indonesia, yang judulnya Surat-Surat Cinta kepada Mai Ziyadah. isinya sangat romantis, bagi yang punya pacar bisa ditiru, nanti di copy, di potong dikit-dikit, dikirim via WA atau via Facebook. Kalimat-kalimatnya bagus. Meskipun banyak sekali perempuan yang mengidolakannya, yang dekat dengannya, tapi sampai meninggal dia hidup sendiri. Itu perempuan-perempuan itu ya enggak bareng-bareng terus di dekat Gibran, tapi ada fase-fasenya. Kapan dia dekat Halatahir, kapan dekat dengan Josephine, kapan dekat dengan Marie Haskell, dan seterusnya. Tapi enggak ada satupun yang sukses. Ini yang bikin nada tulisan-tulisannya Gibran tentang cinta itu agak murung. Jadi enggak cinta yang gembira ria. Enggak cinta yang meluap-luap penuh nafsu, tapi cinta yang agak introvert, cinta yang agak murung. Tapi toh begitu dia sukses luar biasa. Punya gagasan sendiri yang khas tentang cinta. Terus kita lihat satu-satu ya, sumber inspirasinya. Yang pertama jelas ibunya. Jadi relasi setiap orang dengan ibunya itu selalu relasi yang inspiratif. Kalau kamu ingin jiwamu tenang ketika sedang meledak-ledak, kalau kamu ingin lembut ketika sedang kasar, caranya gampang. Ingatlah ibumu. Simple. Kalau kamu sedang kok merasa aku ini kok marah luar biasa, aku ini pokoknya fase-fase ketika kamu yang, ketika kamu sedang naik, itu cara paling gampang adalah sambungkan dirimu dengan ibumu. Hal yang sama terjadi dengan Gibran. Ibu itu kan guru pertama yang jatuh cinta pada kita pertama kali, yang mau melindungi kita bahkan sebelum kita ada. Itu ibu. Kecuali satu dua yang tidak terlalu waras. Ya, yang anaknya sendiri di susah-susah. Gibran juga begitu. Ibunya lah yang ngajari dia banyak hal. Termasuk bahasa Perancis, termasuk tentang musik. Dia nulis risalah kecil tentang musik, dan itu tulisan Gibran pertama sebelum terkenal. Judulnya An-Nubdah Fi Fannil Musiko. Jadi setetes pikiran, setetes hikmah dalam bidang musik. Dan itu kalau dicerintahkan perbaitnya nanti luar biasa. Dan yang ngajari musik pertama kali adalah ibunya. Oke, yang ngajari kalau dalam bahasanya Gibran, yang pertama kali ngajari dia bahasa hati itu ibu. Susah bahasa hati itu. Kalau sering-sering tidak dilatih, dia mati. Kalau akal mati bisa hidup lagi, tapi kalau hati mati itu menghidupkannya susah. Dan Gibran merasa bahwa yang ngajari kayak gini ibunya. Oke, kalau bapak biasanya bahasa akal, tapi bahasa hati itu arahnya ke ibu. Kamila Rahmi. Terus inspirasi kedua, ini yang jarang disebut orang, Salim Dahir. Jadi dia punya guru sufi namanya Salim Dahir. Salim Dahir ini sufi yang pengembara. Kalian cari di kitab-kitab sufi tidak akan ada. Kalau orang Jawa menyebutnya wali yang ora katon. Jadi wali yang tidak kelihatan. Dan dia adalah gurunya Gibran. Sebelum dia pindah ke Amerika dan saat dia balik lagi ke Lebanon untuk sekolah. Dari orang inilah dia dapat filsafat. Dia dapat ajaran-ajaran yang menghidupkan romantisisme puitisnya. Dia yang ngasih banyak hal pada Gibran. Jadi Salim Dahir. Wow. Biasanya orang-orang besar ada ininya. Kalian carilah sumber inspirasimu sendiri. Karena kalau gak punya sumber inspirasi ya stagnan. Sejago-jago kita juga susah untuk produktif kalau gak ada sumber inspirasinya. Maka Gibran punya Salim Dahir. Terus tadi tak sebut, di antara idolanya Gibran juga budaya Cina dan India. Kebudayaan Cina itu dia dapat karena di Boston dia tinggalnya di Pecinan, tempatnya orang-orang Cina. Dan budaya India karena dia mengidolakan Tagore, Rabindranath Tagore, yang nulis Gita Nyali. Dan Gita Nyali itu kalau kalian jejer sama masterpiece-nya Gibran, mirip isinya, yang The Prophet. Cuma kalau Tagore itu lebih suka menjadi mistikus yang uzlah, kalau Gibran enggak. Dia uzlah ya, tapi untuk selanjutnya harus turun gunung lagi untuk hidup di keramaian. Tapi kalau Tagore lebih suka hidup ya zuhud terus. Itu sedikit bedanya. Jadi kebudayaan Cina dan India. Barat mempesona juga buat Gibran, tapi tidak sebagai inspirasi berpikir, tapi sebagai tempat untuk berpikir. Gibran ini kan sastrawan, jadi cara berpikirnya cenderung bebas. Dan berpikir bebas itu tempat paling nyaman di barat. Kalau di timur agak susah. Di Indonesia aja kan kalian seolah-olah demokratis bebas, tapi kalian mikir bebas beneran juga dipentungi orang. Kalau tiba-tiba kalian mikir apa gitu yang aneh-aneh yang gak ada, itu mesti kalian dipentungi orang. Misalnya kalian mau nulis surga itu sebenarnya kayak hotel bintang 5 misalnya, mungkin ya bayanganmu sendiri kan gitu, apa-apa bisa, apa-apa boleh, apa-apa enak, wah ini hotel bintang 5. Tapi kalau kalian nulis artikel judulnya surga sama dengan hotel bintang 5, wah itu kamu dipentungi orang. Ya kan, imajinasimu tidak laku di sini. Di sini banyak sekali batas yang tidak boleh kalian tabrak. Itu yang bikin pikirannya Gibran juga awalnya juga ditentang luar biasa oleh tradisi Kristen Maronit, tempat dia awal berkembang. Tapi di barat dia bebas. Karyanya yang pertama kan yang judulnya Al Arwah Al Mutamarrida, jiwa-jiwa pemberontak. Nah itu kritik luar biasa terhadap kehidupan gereja yang membelenggu. Itu yang bikin dia dikafir-kafirkan sama orang Kristen Maronit. Gak tahu saya kalau dikafirkan oleh orang Kristen itu apa juga terus selamat karena jadi Islam apa. Ya. Apa kan? Alhamdulillah dikafirkan oleh Kristen berarti selamat ini. Maksudnya apa ya tetap gak selamat, saya gak tahu. Kan kalau dikafirkan Islam terus, oh berarti non-Muslim, apa Kristen, apa-apa. Setiap agama juga ada loh kafir-kafirannya. Cuma ya yang agak parah memang di kita. Oke, kalau gereja itu parahnya dulu abad tengah. Kalau kita parahnya sekarang, abad kontemporer. Dan jadi budaya Cina dan India. Kalian sudah kenal budaya Cina kemarin, dan India juga sudah kenal. Oke, inspirasi juga Injil dan Yesus. Nggak boleh protes ya, kok nggak Quran dan Muhammad? Oh, dia orang Kristen. Meskipun demikian, saya lupa ada peneliti yang dari Pakistan apa mana itu yang bilang bahwa Gibran ini sebenarnya sangat Islami. Kalau baca puisi-puisinya Gibran itu seolah-olah, ini kan terkenal di barat, Gibran itu dada kanannya Yesus, dada kirinya Muhammad. Katanya begitu. Tapi ya silakan dibaca sendiri apa iya begitu. Dan dari kenapa Injil dan Yesus jadi inspiratornya, karena misi besarnya Injil dan Yesus agak mirip dengan misi besarnya Gibran. Kasih sayang, cinta. Yesus itu kan sangat sufistik ajaran-ajarannya. Karena Kristen datang untuk menetralisir Yahudi yang sangat formalistik. Maka di teman-teman Kristen ibadah formalnya agak minimal, tidak sebanyak kita. Jadi seminggu sekali sudah cukup ke gereja. Itu pun enggak ada aturan di sana seneng-seneng, enggak kayak kita repot sholat wiritan ngantuk. Di sana bisa nyanyi-nyanyi, bisa ya kan, Nah, iya enggak kayak kita kan, kita serius. Kamu ngobrol di masjid waktunya orang sholat bisa dimarahi banyak orang. Nah, kalau di Kristen senang-senang nyanyi-nyanyi yang penting. Ya khasnya masing-masing. Karena memang dulu Yesus membawa ajaran yang baunya sangat sufistik ajarannya. Idolanya beberapa sufi itu malah kan bukan Muhammad. Ada, saya lupa itu yang idolanya malah Isa. Nabi Isa ini memang dikenal sangat lembut orangnya. Kalau di hadis kan gambarannya enggak kayak yang di patung-patungnya barat itu. Wajahnya bukan wajah bule. Kalau di barat itu kan Yesusnya wajah bule. Jadi wajahnya wajah timur tengah, yang jenggotnya agak panjang. Cuma wajahnya itu agak total-total, kayak orang bekas kena cacar. Yang istimewa matanya, matanya sangat teduh. Jadi orang yang dekat dengan Yesus biasanya terpesona oleh kelembutannya. Oke. Dan sangat mempengaruhi Gibran, cinta dan kasih sayang. Balik lagi. Terus inspirator juga bagi Gibran Nietzsche. Iya. Jangan salah, Gibran itu kategori berpikirnya adalah seorang eksistensialis. Tapi bukan eksistensialis gaya Nietzsche, meskipun Nietzsche sangat berpengaruh. Sama-sama mengidolakan Ubermensch. Manusia super. Cuma manusia supernya Nietzsche tidak sama dengan manusia supernya Gibran. Dua-duanya sama-sama tidak mempropagandakan agama tertentu. Sama-sama anti tatanan nilai yang dipalsukan, dimodifikasi untuk kepentingan. Kemudian anti batasan-batasan yang mengkotak-kotakkan manusia. Dua-duanya menghargai manusia eksis sebagai dirinya sendiri. Tidak harus direduksi oleh agama, direduksi oleh aliran, direduksi oleh kelompok. Setiap orang jadilah dirinya sendiri dan tanggung jawablah terhadap hidupnya sendiri. Eksistensialis. Cuma, kalau Nietzsche, eksistensialisnya, ubermensnya, supermannya, tujuannya untuk kompetisi. Siapa yang dapat kuasa duluan? Yang gak dapat kuasa, rebutlah kuasa itu. Itu Nietzsche. Kalau kamu kalah, kamu gak bisa mengekspresikan kedirianmu, rebutlah. Sampai kamu dapat kuasa, syukur-syukur bisa menguasai orang lain. Kalau Gibran, enggak. Mandirilah dalam rangka apa? Harmoni. Jadi ekspresikan dirimu sesuai apa adamu. Dan kalau setiap orang mengekspresikan dirinya secara jujur, pakai hati nuraninya masing-masing, sesuai dengan fitrah kemanusiaannya, hidup ini akan tentram, harmonis. Begitu ada, kenapa sih kok selalu mandiri individual, kok bukan kelompok? Karena begitu orang berkelompok, biasanya bikin aturan. Bikin aturan ini awal-awal mungkin relevan, tapi begitu waktu berjalan, dinamika ganti, biasanya aturan ini akan jadi belenggu, dipaksakan. Dan itulah, maka Gibran zaman itu setuju, jadilah manusia super yang tidak terbelenggu oleh apapun. Tapi mandiri berpikir, mandiri menalar pakai nurani yang jernih. Kalau semua orang kayak gini, dunia akan tertib. Nah, itu bedanya Gibran sama Nietzsche. Kalian boleh milih mau gaya Gibran atau mau gaya Nietzsche. Kalau gaya Nietzsche, berkompetisilah sama yang lain, taklukkan yang lain sampai kalian jadi yang nomor satu. Tapi kalau gaya Gibran, enggak usah mikir yang lain. Angkatlah kualitas dirimu sebagai manusia setinggi-tingginya dan yang lain akan harmonis dengan sendirinya. Kalau kalian bagus, nanti yang di sekeliling kalian juga akan terimbas ikut bagus. Kalau setiap orang berpikir kayak gini, ya harmoni akan terjadi. dua-duanya gaya bahasanya agak sendu, saya sebut tadi agak murung. Cuma kalau Nietzsche ini cenderung destruktif, kalau Gibran lebih suka yang konstruktif dan produktif. Itu bedanya. Oke. Masih banyak nanti slide-nya. Ini slide lama panjang. Yang kedua, para seniman Boston. Jangan salah, Gibran ini lebih dikenal sebagai pelukis pemahat pada eranya, dan dia punya banyak halakoh seniman meskipun dia pendiam, khususnya di Boston. Era itu era romantisisme, saya bilang tadi. Dan ada kecenderungan kalau di Boston zaman itu ada jargon the mystic atmosphere of oriental circle. Jadi hawa mistik dari timur. Jadi mistik timur sedang jaya pada saat itu. Jargon utamanya menuju kesunyian. Khas ya. Jadi jargonnya menuju kesunyian. Nah, kapan-kapan kita bikin jargonnya ngaji filsafat ya. Menuju ketidaktahuan misalnya. Loh, itu khas loh. Itu seolah-olah tapi menuju ketidaktahuan ini kan begitu kamu sadar tidak tahu, alamat kamu ingin tahu kan. Tapi kalau menuju tahu ya susah nyampenya. Sadar aja dulu bahwa kalian itu tidak tahu, tidak ngerti apa-apa. Jadi jargonnya kita menuju ketidaktahuan. Jadi tuntutannya enggak macam-macam. Sampai kamu ngerti, wala pak ternyata selama ini saya enggak tahu toh. Berarti sukses sudah. Ya, lo yang kayak gini ini enggak gampang lo. Banyak orang merasa tahu. Enggak tahu kayak tahu-tahu kan gitu. Oke. Jadi kayak gini menuju kesunyian itu ya mesti klop sama karakternya Gibran. Terus nah, nanti saya bilang tadi banyak yang mengidolakan Gibran sampai-sampai ada aliran khas dalam dunia sastra namanya Gibranisme. Kalau di bahasa Arab biasanya disebut Gibrania. Jadi Gibranisme itu yang menginisiasi grupnya Gibran. Dia punya satu kelompok penulis, murid-muridnya yang disebut Robitoh Al-Kolamiyah, ikatan para penulis. Beberapa muridnya terkenal, misalnya Elia Abimahdi, Nasib Arido, Fauzi Al-Ma'luf, termasuk yang banyak menerjemahkan bukunya dalam bahasa Arab, Mikhail Nuaimi. Jadi orang-orang inilah nanti membawa gaya baru dalam dunia sastra yang mengikuti gayanya Gibran, namanya Gibrania. Cirinya apa? Ciri yang pertama adalah romantik, romantis. Ya, ya romantis itu tidak sama kayak bahasa Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan romantis sama dengan gombal. Kalau romantisisme enggak, romantisisme itu saya bilang tadi merujuk ke era aliran. Mungkin dulu bisa dibuka lagi babnya tentang romantisisme, termasuk Voltaire dan kawan-kawan. Jadi arahnya hidup yang sesuai fitrah, yang alami, sesuai kodratnya manusia, itu romantisisme. Dari asal kata roman. Roman itu kan karya sastra yang isinya biasanya kisah percintaan. Cuma sebelumnya roman itu karya sastra di Romawi isinya heroisme pertempuran. Tapi terus sastra dibagukan jadi karya sastra yang tekanannya pada emosi kejiwaan. Dan karya sastra yang kayak gini disebut romantis. Meskipun nanti begitu masuk ke Indonesia, romantis itu disebutnya cara berpacaran yang apa ya, kamu romantis banget ya, kayak gitu itu. Jadi romantis itu kalau pacarnya malam-malam ngajak makan di kafe yang remeng-remeng, terus di sana itu disebut romantis sekali ya suasananya gitu. Tapi bukan itu maunya. Jadi cara berpikir yang natural, alami, basisnya bukan akal tapi perasaan. Terus yang kedua, gaya simbolis kiasan, metafor, sang, biasanya mengkritik sesuatu. Dan yang ketiga, tidak pusing dengan aturan-aturan sastra. Tidak pusing dengan, oh ini belakangnya A, sampirannya isinya juga belakangnya harus A. Itu Gibran cuek dengan itu. Pengen ngomong, ya ngomong aja. Tidak harus ritme, tidak harus aturan. Kalau di prinsipnya Gibran, apa yang keluar dari hati, dan ketika ditangkap dari, ditangkap oleh hati, pasti romantis. Tidak harus ada ritmenya. Kamu surat-suratan sama pacarmu kan, dia nulis apa aja, rasanya kan enak, indah. Tidak harus kamu ada puisinya nih di belakang A lagi, tidak harus. Dan beberapa sastrawan Indonesia kan ada yang gayanya kayak gini. Seolah-olah dia ngomong biasa aja cerita, tapi rasanya itu beda dengan prosa biasa. Nah itu kalau di barat disebut jubronia, gibranisme. Terus eksistensialis saya tadi sudah sebut. Gaya Gibran sama gaya Nietzsche itu biasanya dibedakan. Kalau Nietzsche itu eksistensialis sayap kiri, kalau Gibran eksistensialis sayap kanan. Nah, jadi ada eksistensialis kiri dan kanan. Tinggal kalian milih yang mana. Itu sebutan belakangannya aja, Gibran ya orang ngerti dikasih label kayak gini. Ya bagi yang suka besok mau ngangkat skripsi atau tesis tentang Gibran, kalau The Prophet itu hubungan manusia dengan manusia. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan itu The Earth God. Kalau yang banyak hubungan antara manusia dengan alam itu cari The Garden of the Prophet. Itu buku-buku babonnya. Silahkan bagi yang ingin neliti ke sana. Terus eksistensialis saya kira sudah lah, ini masih panjang. Sekarang kita lihat gagasan-gagasannya. Ini sebenarnya banyak, cuma saya ringkas beberapa yang agak esensial. Yang pertama, apa sih intinya hidup itu? Katanya Gibran, ya mesti ngambilnya harus dari puisi. Engkau dibisiki bahwa hidup adalah kegelapan, dan dengan penuh ketakutan engkau sebarkan apa yang telah dibisikkan dengan penuh kebimbangan. Kuartakan padamu bahwa hidup adalah kegelapan jika tidak diselimuti oleh keinginan, dan segala keinginan akan buta bila tidak diselimuti pengetahuan, dan segala macam pengetahuan akan sia-sia bila tidak diiringi kerja, dan segala kerja hanyalah hampa kecuali disertai cinta. Ya kan? Abot. Abot aja wis. Iya terusan. Ya, intinya yang pertama, hidup itu yang ngasih makna kalian sendiri. Jawaban dari pertanyaan apa itu hidup, setiap kepala akan jawab beda-beda, tidak masalah. Cuma pertanyaan ini tidak bisa dijawab bagi orang yang tidak punya visi, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita, tidak punya target. Maka bikinlah target-target, bikinlah cita-cita, bikinlah keinginan, baru kamu bisa jawab hidup ini apa. Yang kedua, kamu tidak akan bisa bervisi, tidak akan bisa menetapkan target kalau tidak punya pengetahuan. Maka belajarlah pada siapapun, dimanapun, tentang apapun. Kalau kamu tidak ngerti apa-apa kan tidak tahu besok mau jadi apa dan akan melakukan apa. Maka keinginanmu akan buta bila tidak diselimuti pengetahuan. Bisa sih kamu menetapkan cita-cita, tapi tanpa pengetahuan mungkin kamu ngawur, gak jelas. Yang ketiga, cuma pengetahuanmu yang nanti jadi visi itu akan sia-sia, gak ada gunanya kalau tidak diiringi kerja. Apa sih gunanya visimu yang bagus, keinginanmu yang luar biasa, tanpa ada kerja darimu untuk merealisasikannya. Dan yang terakhir, kerja itu tidak ada nilainya, hanya terpaksa sifatnya, akan jadi siksaan bagimu kalau tidak ada cinta di sana. Jadi tidak ada cinta itu berarti tidak ada passionnya kalau bahasa sekarang. Kamu sendiri tersiksa di situ. Kalau kamu memang tidak bakat kuliah, kuliah itu kan siksaan luar biasa. Oh iya kan, ayo ada nggak sini yang nggak bakat kuliah? Kita iya oke. Setiap kali kuliah, aduh kuliah lagi, beban. Jangan kan kuliah, kadang agama kan tidak ada passionnya kan kalian. Setiap kali disuruh ada adzan sholat, adzan lagi, sholat meneh. Enak-enaknya tidur, halah subuh. Ya kan, kalian tidak punya passion ke sana, yaitu jadi siksaan luar biasa. Padahal visinya masuk surga. Loh ya kan, kamu kan cita-cita mau apa? Masuk surga pak. Kalau pakai Gibran, kamu ngerti gak sih surga itu apa? Itu pengetahuan. Terus, apa sih yang sudah kamu lakukan untuk masuk surga? Itu kerja. Tapi suka gak sih kamu melakukan semua dalam rangka masuk kerja itu? Ada passionnya gak? Kamu memang pengen kesana gak? Kalau gak ada ya masuk surga itu siksaan luar biasa bagimu. Iya kan? Sama kayak kuliah. Saya itu sukanya teknik-teknik pak, malah kuliah di jurusan tafsir pak. Nah apa saya terusan? Kuliah siksaan luar biasa. Begitu masuk kelas sama dosennya, apalin ya surat ini, ada. Iya kan? Berat itu kan? Nah, tidak ada passionnya. Maka orang bisa menjawab apa itu kehidupan kalau dia punya visi, punya cita-cita. Dan cita-cita itu akan mantap kalau dia punya pengetahuan. Dan cita-cita itu akan tidak sia-sia kalau juga diiringi kerja. Tidak sekedar ideal mimpi-mimpi. Dan kerja itu akan indah kalau dasarnya adalah cinta. Nah itu yang pertama. Sebenarnya ini uraiannya panjang, syairnya juga panjang, tak potong di situ aja ya intinya. Dan ini kan khasnya orang eksistensialis. Ya karena ngomongnya pakai cinta, pakai itu kan sayap kanan. Kalau di Nietzsche enggak nyampe dia ke cintanya. Jadi eksistensialisme sayap kanan kehidupan. Ini syair selanjutnya kebalikannya. Tadi kan dari bawah ke atas, ini dari atas ke bawah. Hidup tanpa cinta seperti pohon tanpa bunga, juga buah. Cinta tanpa keindahan seperti bunga tanpa wangi, buah tanpa biji. Hidup, cinta, dan keindahan adalah tiga inti sari dalam satu diri. Bebas, tiada berubah atau terpisah. Ya, yang ini maksudnya sama, enggak harus saya jelaskan lagi. Oke, ini masih panjang, tak jelasin satu-satu habis. Oke, sekarang kedua. Jadi kita bahas yang paling tinggi sebelum ke yang lain. Yang pertama cinta. Cuma agak susahnya bagi cinta, bagi Gibran cinta itu keheningan. Semakin orang cerewet ngomong tentang cinta, semakin dia jauh. Semakin orang sering ngomong poligami, sebenarnya dia tidak berani poligami. Yang poligami itu yang tidak banyak diskusi tentang poligami, pokoknya kawin. Ya kan? Yang sudah punya pacar itu biasanya enggak ribut kalau ada orang ngomong pacar-pacar as. Ngomong toh, segini sudah ngalami. Tapi yang enggak punya pacar itu biasanya cerewetnya luar biasa. Iya. Kalau ada orang ngomong cinta-cintaan, dia ketawanya paling keras karena enggak punya referensi sendiri. Oke, iya. Jadi, oke, katanya Gibran, kusucikan bibirku dengan api suci untuk berbicara tentang cinta. Tetapi saat ku buka bibirku untuk bicara, ku dapati diriku diam membisu. Aku biasa menendangkan lagu cinta sebelum aku memahaminya. Tetapi ketika aku mengerti, segala kata dari mulutku jadi tak bernilai. Dan nada-nada cinta dalam dada jatuh dalam keheningan yang luruh. Jadi cinta itu kayak pedes, kayak pahit, kayak manis. Semakin panjang penjelasannya, semakin tidak pas menggambarkan realitasnya. Cara paling gampang untuk memahaminya bukan dijelaskan, tapi dirasakan langsung. Jadi bagi para penyair, dunia kata-kata tentang cinta itu dunia yang dangkal. Semakin tebal buku yang menjelaskan tentang cinta, semakin dia dangkal. Karena dia harus memaksa dunia keheningan menjadi dunia keramaian. Terus gak usah dijelaskan neko-neko, praktek aja langsung. Yalah. Ya kalau saya ngomong praktek cinta, bukan kok terus hanya pacaran saja. Kan banyak. Bahkan setiap apapun yang ada di sekelilingmu, pakailah relasi tertinggi yang namanya cinta. Hidupmu akan indah. Coba aja. Selama ini semua kegalauanmu karena kamu ngasih nama relasi yang macam-macam. Kalau sama ini teman, kalau sama ini musuh, kalau sama teh ini pemberian gratis, kalau sama relasinya macam-macam. Tapi gantilah semua relasi dengan cinta. Itu akan enak hidupmu. Demi dirimu sendiri. Dan gak usah dibahas kayak gimana ya Pak, cinta sama teh itu kayak gimana. Kamu bisa sendiri pasti. Cinta itu keheningan. Jangan cerewet. Dipraktekan aja langsung. Yang kedua, satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam cinta, gak banyak sebenarnya, hanya satu yang perlu kamu lakukan. Pasrah. Ini kan puisinya yang paling terkenal itu kan. Kalian pasti pernah dengar puisi ini. Apabila cinta memanggilmu, ikutilah dia. Walau terjal berliku-liku jalannya. Apabila sayapnya merangkulmu, pasrahlah. Serta menyerahlah. Walau pedang yang tersembunyi di balik sayap itu membuatmu terluka. Jika dia bicara padamu, percayalah. Walau ucapannya membuyarkan mimpimu, bagai angin utara yang menghancurkan taman bunga. Sebab sebagaimana cinta memahkotaimu, demikian pula dia menyalipmu. Demi pertumbuhanmu, juga pemangkasanmu. Jadi satu-satunya yang harus kamu lakukan dalam hidupmu, dalam cinta, hanya pasrah. Jadi pasrah itu berarti kamu tidak mundur dari cinta apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh cintamu. Senang, susah, suntuk, sedih, kecewa, tetap maju terus dalam cinta. Kenapa? Nanti ada dimensi yang lain, cinta menyucikanmu. Jadi sebagaimana dia memahkotaimu, demikian juga dia menyalipmu. Kalau cinta bikin susah itu bukan karena memang dia hakikatnya sendiri susah. Tapi itu seperti bunga mawar yang harus dipangkas durinya. Dipangkas itu sakit. Itu seperti, mungkin ada yang kemarin WA yang menyebar itu kan, tentang cangkir. Bagaimana tanah yang jeleknya luar biasa, tanah lempung, ketika dia pasrah untuk dipukuli, ketika dia pasrah dibentuk, pasrah dibakar, pasrah digerinda, tanah lempung yang jeleknya luar biasa akhirnya jadi cangkir yang indah. Itu karena pasrah. Maka dalam cinta pasrahlah. Jangan banyak komplain, jangan banyak menuntut. Nah itu katanya Gibran, kepasrahan. Dan ini beratnya luar biasa. Kamu boleh bilang, ah, tidak manusiawi itu Pak. ya kan? Ya monggo aja. Mana yang manusiawi, mana mbak, mana yang enggak. Kalau di Gibran membuktiannya pakai hati nurani. Oke, itu kayak orang tua sama anak kecil itu loh. Ibu sama anak kan relasinya cinta. Dan itu kalau anak itu pasrah saja apa maunya orang tua, dia lebih selamat. Karena dia belum paham hidup ini, anak kecil. Ya kan, kadang sama ibunya dijewer, kadang sama ibunya dimarahi, kadang dikunci dalam kamar biar kamu kapok. Itu kan sebagaimana dia memahkotaimu, demikian pula dia menyalibmu. Tapi bukan karena untuk menyiksa, demi pertumbuhanmu juga pemangkasanmu. Kalau enggak mungkin bahaya anak ini, harus perlu dididik. Jadi yang kedua cinta itu kepasrahan. Yang ketiga, meskipun kamu pasrah, sadarilah bahwa setiap hal, setiap diri punya kebebasannya masing-masing. Saling bercintalah, namun jangan membuat belenggu dari cinta. Biarkan cinta seperti air yang lincah menjelajah di antara pantai dua jiwa. Saling isilah gelas minumanmu, tapi jangan minum dari gelas yang sama. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari piring yang sama. Bernyanyi, menarilah bersama, dan bersukacitalah. Hanya biarkan masing-masing dalam ketunggalannya. Bahkan masing-masing tali harpa memiliki ketunggalannya, walau mereka berdendang dalam lagu yang sama. Kebebasan. Setiap pribadi itu unik. Dalam cinta harus ada respect, penghargaan pada keunikan masing-masing. Tidak harus dipaksa. Penjelasannya panjang, dirasakan aja sendiri ya. Terus, ini tak loncati. Ini juga kebebasan cinta. Ini yang paling berat, cinta itu ketulusan. Iya, pokoknya materi hari ini kita berat semua ini ya. Gimana caranya? Tulus itu cinta tidak memberikan apa-apa kecuali hanya dirinya. Cinta pun tidak mengambil apa-apa kecuali dari dirinya. Cinta tidak memiliki ataupun dimiliki, karena cinta telah cukup untuk cinta. Ah, berat. Iya, sabot is. Islah, gak usah tak jelasin lah. Itu dipikir di winning omah. Apalagi ini, cinta yang sebenarnya adalah ketika kamu menitikkan air mata dan masih peduli terhadapnya. Adalah ketika dia tidak mempedulikanmu dan kamu masih menunggunya dengan setia. Adalah ketika dia mulai mencintai orang lain dan kamu masih bisa tersenyum dan berkata, aku turut berbahagia. Iya. Ya, wis. Sabot aku wis. Nah, bagi yang enggak punya pacar bisa pakai puisi ini. Pokoknya bagi yang habis nembak ditolak itu enggak apa-apalah. Cinta yang sebenarnya. Ya, wis. Wis. Terus. Ini termasuk yang ketulusan. Mungkin akan tiba saatnya di mana kamu harus berhenti mencintai seseorang. Bukan karena orang itu berhenti mencintai kita, melainkan karena kita sadar bahwa orang itu akan lebih bahagia apabila kita melepaskannya. Iya. Ya. Ya wes, iki pokoke tuisine jomblo-jomblo sing ora payu itu. Ya, seneng ya, pokoke yang enggak punya pacar seneng pokoke. Seneng. Sah itu pokoknya. Oke, ini ya lebih anu lagi. Cinta hanya mengajarkan aku untuk melindungimu, bahkan dari diriku. adalah cinta yang bebas dari api. Api maksudnya dari nafsu yang menahanku dari mengikutimu pergi ke tempat yang jauh. Cinta membunuh hasratku sehingga engkau bisa hidup dengan bebas dan benar. Cinta yang terbatas mencari kepemilikan dari orang yang dicintai. Namun cinta yang tak terbatas hanya mencari dirinya sendiri. Jomblo, jomblo. Ya, wis. Yalah, enggak apa-apa lah. Kamu pinjam aja nanti kalau kamu nembak ditolak itu. Aku hanya cinta hanya mengajarkanku untuk melindungi bahkan dari diriku sendiri. Tenang aja, aman pokoknya kamu. Nah, kadangkala orang yang paling mencintaimu adalah orang yang tak pernah menyatakan cinta kepadamu karena takut engkau berpaling dan menjauh. Lalu bila suatu saat ia pergi, kau akan menyadari bahwa dia adalah cinta yang tak kau sadari. Ya wis. Oke. Ini ngalami semua apa enggak ngalami semua? Iya, ketok materi ini kok berat. Oke. Ternyata berat sekali katanya Gibran. Laksana butir-butir gandum kau akan diraihnya ke dalam dirinya. Ya, maksudnya oleh cinta. Ditumbuk-tumbuknya engkau sampai polos, telanjang. Diketamnya dirimu sampai terbebas dari kulitmu. Digosoknya tubuhmu sampai putih bersih. Diremas-remasnya dirimu sehingga mudah dibentuk. Dan akhirnya diantarkannya dirimu kepada api suci. Laksana roti yang dipersembahkan pada pesta kudus Tuhan. Jadi kalau kalian menjalani laku makom yang namanya cinta tadi, itu sebenarnya semacam penyucian, membersihkan dirimu sendiri. Gak ada hubungannya sama pasanganmu. Melatih kualitas moralmu. Puncaknya ajaran agama itu ikhlas. Puncaknya cinta ada kepada ketulusan. Dan itu memang berat, pahit, perih. Tapi hasilnya bagus, penyucian. Bikin kamu jadi bersih. Orang ikhlas itu kan ya tidak ada hubungannya dengan berapa harta yang dia miliki, berapa reward yang dia dapat. Tapi satu-satunya yang dia dapat adalah kejernihan batin. Hidup yang tanpa tamrih, tanpa negosiasi. Dan ini memang beratnya di situ. Bukan waktu kamu nembak ditolaknya, tapi batinmu yang terasa. Yang kamu sudah ditolak aja masih bisa tulus, bisa mencintai, bisa berkorban untuk dia, itu kan luar biasa. Dan ketika kamu terlatih kayak gini, relasi apapun ketika labelnya adalah cinta akan terasa ringan. Dan kamu akan mencapai, yaitu saya sebut tadi, makom kalau di sufi. Dan ini makom tertinggi, agak susah. Jadi seolah-olah kamu yang bertahan, seolah-olah kamu yang dikorbankan dalam cinta, tapi korban adalah penyucian. Tidak ada yang pernah menerjemahkan korban itu sebuah kekalahan. Tapi dirimu sendiri, kayak tadi, kayak tanah yang berubah jadi keramik. Selama dia masih tanah, masih kotor. Tapi setelah dibanting-banting, setelah diputer-puter, bahkan setelah dibakar, baru dia jadi keramik yang mahal dan berharga. Itulah cinta. Dan suatu hari engkau bertanya padaku, manakah yang lebih penting bagimu, hidupku atau hidupmu? Aku berkata, hidupku. Lalu engkau pergi tinggalkan aku tanpa kau tahu engkaulah sejatinya hidupku itu. Sweet-sweet ya kalau gini. Iya, wis tenang aja. Besok dimasukin di wall-nya yang kamu tembak itu. Iya, kemarin kamu ditolak, sekarang dikasih ini. Jadi ketika orang jatuh cinta, dirinya sendiri hilang. Ini Gibran itu ngomongnya gak cuma cinta laki-laki perempuan, cinta orang tua, cinta negara, bahkan cinta ketuhanan. Begitu kamu jatuh cinta, akumu hilang. Yang ada hanya kamu, hanya dia. Itu yang bikin Al-Hallaj bilang anak Al-Haq. Ya kan? Itu yang bikin Syekh Siti Jenar bilang Syekh Siti Jenar gak ada, yang ada hanya Allah. Kenapa? Karena bagi orang yang jatuh cinta, yang ada di kepalanya hanya dirinya yang dia cintai. Lihat apapun, jalan-jalan di mall, wah ini kalau sama dia enak nih, selalu yang terbaik dia. Makan, wah ini makan kalau sama dia enak nih, semuanya selalu tentang dia, gak pernah tentang aku. Lihat baju misalnya di fashion, gimana ya yang cocok untuk dia, selalu gitu. Kamu gak pernah mikir dirimu. Engkau lah sejatinya hidupku itu. Itu cinta. Ketika kalian bisa nyampe makom ini, maka Allah nomor satu, orang tuamu nomor satu, negaramu nomor satu. Maka jangan heran, ada lo orang berkorban untuk negara sejak zaman dulu. Gimana ya mikirnya, wong negaranya rusak aja dibela-belain sampai kayak gitu. Enggak, ada cinta di situ. Sejelek apapun, right or wrong my country, saya sudah terlanjur jatuh cinta sama Indonesia, Pak. Sejelek apapun Indonesiaku, boleh tak kritik, boleh tak salah-salahkan, tapi yang lain jangan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan, awas. Nah, itu cinta tanah air. Sama Tuhan juga begitu. Semua tidak ada, yang ada hanya dia. Kan itu sama Tuhan. Jadi itu cinta. Kalau ini tentang Tuhan, cinta sudah ya basisnya. Gibran lebih suka Tuhan itu tidak jauh. Tuhan itu ada di sekitar kita. Cinta kita pada Tuhan tidak harus tabrakan dengan cinta kita pada siapapun yang ada di muka bumi ini. Tidak ada cinta vertikal, cinta horizontal. Tuhan ada di sekeliling kita. Itu dibaca puisinya. Kalau kamu ingin mengenal Tuhan, maka jangan pernah menjadi pemecah masalah. Jangan sok, jangan sombong, jangan angkuh. Lihatlah saja sekelilingmu berada. Engkau akan melihat ia dan anak-anakmu bermain bersama. Dan layangkanlah pandanganmu ke angkasa. Engkau akan melihatnya berjalan di antara mega, menjulurkan tangannya dalam guntur, datang melalui hujan yang turun. Engkau akan melihatnya tersenyum di antara bunga-bunga, lalu membubung tinggi sambil melambaikan tangan di pucuk pepohonan. Wahdatul Wujud versi Gibran. Dimanapun ada Tuhan, tidak menyatu tapi dia ada, hadir. Kalau para mistik kan Tuhan itu bersatu, jadi tidak ada bedanya Tuhan dan kita, Tuhan dan alam. Tapi di Gibran beda sih, cuma Tuhan hadir di mana-mana. Karena dia tidak terikat ruang, tidak terikat waktu. Tuhan hadir di sini pasti hadir, ikut ngaji filsafat. Ya kan? Tuhan hadir di kamarmu, di kos-kosanmu pasti hadir. Di mana-mana kamu enggak perlu jauh-jauh. Enggak perlu teriak-teriak kalau manggil Tuhan. Makanya kan ada orang yang berdoa keras-keras terus dimarahi sama Nabi, emangnya Gusti Allah itu tuli apa? Enggak perlu teriak-teriak, enggak perlu bilang Allahu Akbar keras-keras, Allah juga ngerti kok. Jadi Tuhan ada di mana-mana. Kalau kamu sedang kesepian, percayalah di sisimu ada Tuhan. Tuhan sangat mencintaimu jauh daripada kamu mencintainya. Dan cintanya Tuhan pasti tulus, mau pamrih apa Tuhan sama kamu. Dia tidak butuh apa-apa sama sekali padamu, dan kamu sangat butuh padanya. Itu pun kamu mencintai dia tidak terlalu tulus. Kamu selalu pamrih. Kalau tidak percaya, coba dilihat. Kalau berdoa kamu minta apa? Begitu kamu sholat tahajud, ya Allah, ini tidur malam-malam saya bela-belain tahajud, semoga, kan selalu kita mesti minta. Kamu minta kompensasi. Kompensasi itu menunjukkan tidak tulus. Tapi ya Gusti Allah, karena dia sangat cinta padamu dan tulus, tidak apa-apa kamu tidak tulus diterima juga. Nah, jadi kalau kamu mendekat selangkah, katanya para sufi, dia mendekat 100 langkah. Cuma selama ini kamu jarang mendekat. Jadi Allahnya bingung lah, ini aku mendekat berapa ini? Kamu enggak mendekat-mendekat sih. Tapi itu pun Allah juga nanti mendekatimu, jangan khawatir. Karena dia sangat cinta padamu. Dia enggak cuma Rahman, tapi juga Rahim. Cinta yang sangat dalam. Dan pasti tulus. Dan jangan khawatir, kamu jangan kebingungan kalau ada apa-apa, Tuhan di mana? Ini asap pekat sekali, Tuhan di mana? Ini Indonesia kacau sekali, Tuhan di mana? Dia selalu ada kok. Emangnya selama ini kamu pernah tanya padanya? Kok begitu kejadian baru tanya? Kamu sama pacarmu, pacarmu sampai hamil baru, wah gimana Tuhan ini kok dikasih hamil? Lah kamu coba dulu sebelum masuk kamar hotel, kamu temui dulu Tuhan. Sudah kejadian baru tanya Tuhan. Sebelum bakar hutan pernah tanya Tuhan enggak? Lah kok Tuhan sekarang disuruh tanggung jawab? Kamu jarang menemui dia. Dia sudah nunggu-nunggu itu. Waktu kamu mau bakar hutan, Tuhan, konsultasi saya enggak? Konsultasi saya enggak? Ayo kamu tetap bakar sih. Ya resikonya ada. Sekarang baru kamu ribut. Sholat istisqo lah, nangis-langis, minta jangan asep. Lah kemarin sudah diingetin, tiap hari bilang ihdinash shirotol mustaqim, sudah dikasih tahu sirotnya, ya minta lagi. Ya Tuhan, beri saya jalan yang lurus. Ya ini loh jalan lurusnya. Ini kamu cuek. Terus minta lagi, beri saya jalan yang lurus Tuhan. Ya ini jalan lurusnya. Itu sehari 5 kali gitu loh. Kalau Allah bosenan itu kamu diduduk sudah. Ya kan? Tiap hari minta dikasih. Kan banyak ayat-ayatnya di sekelilingmu, tapi kamu cuek sih. Sudah cuek, minta lagi, minta lagi. Oke, jadi katanya Gibran, Tuhan ada di sekelilingmu. Gak usah kamu cari ke puncak gunung, gak usah kamu cari dengan uzlah ke hutan-hutan, dia ada di sekelilingmu. Ngomong sekarang ini ya pasti Tuhan dengar kan, pasti Tuhan ngerti juga. Jadi Tuhan ada di keramaian. Kenapa para sufi uzlah? Bukan karena nyari Tuhan, dia uzlah itu melatih dirinya biar rindu pada Tuhan, biar jatuh cinta sama Tuhan. Kan itu aja. Oke. Terus kalau tentang alam, kita ambil pokok-pokoknya ya. Pergilah engkau ke ladang kebunmu, maka engkau akan tahu bagi lebah menghisap madu adalah kesenangan, sementara bagi bunga memberikan madu adalah kebahagiaan. Untuk lebah, bunga merupakan sumber kehidupan. Untuk bunga, lebah merupakan duta kasih sayang. Ekologi. Alam itu secara sunnatullah imbang, harmonis. Kita yang rusak. Sudah ada iramanya. Allah sudah bikin begitu. Ya kan? Kita sendiri yang neko-neko dan nikmati sendiri hasilnya sekarang. Musim gak jelas. Asap di mana-mana. Panas luar biasa. Itu kalau dicermati kita yang ngerusak. Seolah-olah Allah sedang marah pada kita. Padahal Allah setiap hari dituduh kayak gitu ya biasa aja. Dia gak bales kita. Kalau Allah tersinggung susah itu. Ya kan? Tapi dia sangat cinta pada kita. Jadi tidak apa-apa lah. Aku di kambing hitam kan juga tidak apa-apa. Bagian yang susah-susah juga tidak apa-apa kan selalu kita. Karena Allah sangat cinta pada kita. Oke. Jadi bagi yang nanti tertarik Gibran, sisi ekologisnya intinya di sini. Tidak ada alam itu manusia. Makanya kembalilah ke sifatnya yang natural. Apa sih yang bikin manusia rusak? Manusia terlalu banyak topeng. Bikin sekat sendiri, bikin topeng sendiri, dan akhirnya susah sendiri. bikin baju sendiri, bikin jubah sendiri, dan akhirnya sumpek sendiri. Itu manusia, hidupnya tidak alami. Suara nuraninya ditutupi terus dengan ADART organisasinya. Kan selalu begitu. Yo, konsisten pak. Saya kan aliran ini pak, harus begini pak. Gitu kan. Cocok tidak cocok sama nuraninya, lama-lama hati nuranimu gelap. Kalau katanya Ghazali kan, salah sekali kamu biarkan ada satu titik, dua kali dua titik, 100 kali salah 100 titik, dan lama-lama gelap. Semakin lama tidak kamu bersihkan, semakin susah membersihkannya. Persis kayak kacamu. Dan ketika hatimu gelap, jangan dikira yang gelap cuma dirimu loh. Orang lain juga akan terlihat gelap. Itu kayak cerita, ada orang yang pindah ke rumah baru. Sore-sore dia lihat dari jendelanya, loh, tetanggaku di sini kalau nyuci kok enggak bersih semua ya. Kotor semua ya. Begitu dia, iya ya, sini kok airnya kotor. Tapi lama-lama dia sadar ternyata bukan tetangganya yang nyucinya enggak bersih. Cendelanya, cendela kacanya yang enggak bersih. Jadi dia melihat cucian tetangganya yang kotor. Kalau hatimu gelap, tidak cuma dirimu yang gelap, tapi orang lain akan tampak gelap bagimu. Akan kelihatan jadi orang sesat semua, orang rusak semua. Padahal yang rusak dirimu. Nah, kenapa? Kamu tidak natural. Suara nuranimu kamu hentikan sendiri, kamu kotori sendiri. Jadi irama alam. Kalau ini hubungan sosial. Dikatanya Gibran, engkau saudaraku. Siapapun kamu. Karena kita berasal dari satu jiwa yang suci dan sempurna. Kalau bahasanya Al-Quran kan, wa nafakhu fihi min ruhi. Semua manusia ditiupkan ruhnya Allah ke dalam dirinya. Apakah itu nanti manusia Amerika, apa manusia Jerman, apa manusia Syiah, apa manusia Ahmadiyah, itu juga wa nafakhu fihi min ruhi. Karena kita berasal dari satu jiwa. Engkau sederajat denganku karena kita abadi bersama. Siapapun orangnya yang menganggap orang lain tidak sederajat, berarti dia punya pikiran ada tinggi, ada rendah. Karena dia memposisikan dirinya lebih tinggi dengan orang lain sebagai yang lebih rendah. Menganggap orang lain sesat itu berpikir hierarkis. Menganggap orang lain salah dan dia sendiri yang benar, itu berarti memposisikan dirinya di atas, yang lain di bawah. Begitu orang punya pikiran atas bawah, ada superior inferior, di situ ada benih kemusyrikan. Karena yang boleh atas bawah itu hanya kholik dan makhluk. Begitu dia makhluk, levelnya sama. Tidak boleh orang merendahkan yang lain atau merelakan dirinya direndah-rendahkan. Karena begitu itu terjadi, ada hierarki. Begitu ada hierarki, ada atas bawah. Ada yang mendominasi, ada yang didominasi. Begitu gejala sosial ini terjadi, maka struktur masyarakatnya adalah struktur masyarakat yang menduakan Allah. Ada yang punya kuasa kayak Allah. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Makhluk apapun itu dia sejajar. Hanya beda fungsi, itu aja. Itu maunya Gibran. Jadi kita abadi bersama dari tubuh yang diciptakan dari tanah yang sama. Karena itu semua manusia aku cintai. Ditegaskan lagi, iya, mereka sangat aku cintai. Engkau saudaraku dan aku mencintaimu. Kucintai dirimu selagi bersujud di masjid, berlutut di kuil, dan berdoa di gereja. Ini tidak sama dengan aku akan jadi Islam, juga jadi Hindu, juga jadi Kristen. Tapi siapapun kamu, meskipun dia Kristen, yang disebut pertama masjid loh. Kucintai dirimu waktu engkau sujud di masjid, berlutut di kuil, dan berdoa di gereja. Oke, itu manusia. Manusia di mataku ada tiga. Yang pertama, orang yang mengutuki kehidupan, selalu mengeluh, selalu protes, selalu komplain. Yang kedua, orang yang memberkatinya, orang yang memberi banyak manfaat dalam kehidupan. Yang ketiga, dan orang yang merenunginya, berpikir, merumuskan ideal-ideal untuk hidup. Orang pertama kucintai karena penderitaannya. Kasihan loh orang yang selalu mengeluh, selalu protes, selalu komplain, selalu demo, pasti dia menderita sekali, susah sekali hidupnya, dan kucintai dia karena itu. Jadi yang pertama kucintai karena penderitaannya, yang kedua kucintai karena kedermawanannya, dia memberi banyak manfaat, dan yang ketiga kucintai karena kebajikannya, dialah sumber kebijaksanaan, orang yang mau mikir, ilmuwan, ulama. Nah, silahkan kalian entah kategori manusia yang mana, tapi jangan khawatir, semuanya dicintai oleh Khalil Gibran. Termasuk kalian yang suka mengutuki kehidupan. Nah, terus, ini cerita sebenarnya, nanti kalian baca sendiri, kalian copy. Jadi, ini pandangannya yang sangat terkenal tentang anak-anak. Jadi, suatu ketika dia berjalan, dia masuk ke, kalau di sini rumah sakit jiwa. Tiba-tiba dia melihat ada anak muda yang duduk di pojok tapi membaca buku filsafat. Gibran kan heran, terus dia tanya, apa sih yang kamu lakukan di sini? Dia terkejut lalu menatapku. Toleh-toleh gak ada dokter, lalu dia menjawab, sederhana saja, ayahku seorang pengecara terkenal, ingin aku menjadi seperti dirinya. Pamanku yang memiliki toko besar berharap aku mencontoh dirinya. Ibuku ingin aku seperti ayahnya. Kakak perempuanku selalu membandingkan suaminya di depanku sebagai seorang laki-laki yang sukses. Kakak laki-lakiku berusaha melatihku menjadi atlet yang baik seperti dirinya. Dan hal yang sama terjadi di sekolahku, juga oleh guru pianoku, juga oleh guru bahasa Inggrisku. Semuanya meyakinkan dan menegaskan bahwa merekalah contoh terbaik untuk diikuti. Tidak seorang pun yang melihatku sebagai seseorang, tetapi sebagai sebuah cermin. Lalu kuputuskan untuk masuk karantina ini, setidaknya di sini aku bisa menjadi diriku sendiri. Ah, silakan kamu bahas sendiri itu. Tema khusus tentang anak-anak. Dan persis pendidikan di Indonesia hari ini itu, persis yang dilakukan para motivator dan kawan-kawan itu semacam ini. Ya, kalian dianggap bodoh luar biasa sehingga harus dikasih tahu harus begini atau harus begitu. Dan kalian mau saja dan senang sehingga jadi followernya semua. Jadi tidak pernah kalian jadi dirimu sendiri. Mau apa-apa selalu membenchmark dirimu ke orang lain, karena memang lingkunganmu mengkondisikan begitu. Itu yang terjadi. Jadi anak ini sampai sumpek luar biasa, akhirnya udahlah masuk rumah sakit jiwa aja deh, pura-pura gila. Di sana dia bebas jadi dirinya sendiri, termasuk baca buku filsafat. Karena filsafat itu kan gak sembarangan boleh. Kalau kamu ditanya bapakmu mau jadi apa, boleh jadi filosofi, bapakmu judek ya. Apa gunanya filosof kan gitu. Ini puisinya yang sangat terkenal, gak perlu saya baca. Anakmu bukanlah anak-anakmu, dan seterusnya. Beberapa menurut saya yang unik, saya ambil semacam quotes ya. Yang pertama, jika hatimu bagai gunung berapi yang siap memuntahkan lahar, bagaimana engkau berharap di dalamnya ada bunga yang mekar? Apalagi yang muda-muda. Dalam dirimu itu kan siap api meledak setiap saat. Naik motor pelan-pelan disalip, weng, langsung bus. Oh, wah, tancap gas. Ya kan, ada apa-apa kan langsung naik. Cuma dalam jiwa yang masih panas kayak gini, masih anytime ada gunung meletus di dalamnya, susah untuk tumbuh bunga yang mekar. Itu sekalian kontekan dengan hidupmu sendiri. Menaklukkan nafsu maksudnya. Karena ketika nafsu tidak ditaklukkan, bunga-bunga tidak akan bisa tumbuh. Terus, ini untuk kreativitas. Tuhan menciptakan pada diri kalian jiwa yang bersayap untuk terbang, mengarungi cakrawala cinta dan kebebasan. Betapa sedihnya memotong sayap itu dengan tanganmu sendiri, menyiksa dirimu seperti kutu yang merayap di atas bumi. Ini hati-hati kalian, ada banyak sekali klaster aliran, pemikiran, mazhab, kelompok, organisasi yang seringkali tidak sadar kalian seperti memasang belenggu di tangan sendiri. Pikirlah baik-baik, karena hakikatnya jiwamu adalah jiwa yang bebas dan bersayap, siap untuk terbang setinggi apapun. Hanya kalian sendiri yang bikin kurungan sendiri untuk jiwamu yang sebenarnya bebas. Gibran, ini yang khas. Dia wanti-wanti, menjauhlah dari kebijaksanaan yang tidak bertumbuh tangisan, dari filsafat yang tidak berbuah tawariang, dan dari kebesaran yang tidak tunduk di hadapan anak-anak. Kebijaksanaan yang tidak ada tangisan berarti tidak akan mungkin jadi bijaksana, karena dia arogan. Jadi kebijaksanaan yang semena-mena, yang tidak peka. Karena sering-sering yang butuh kebijaksanaan itu yang tertindas, yang butuh kebijaksanaan itu yang hidupnya sumpek, yang sedang terjepit. Merekalah yang banyak butuh kebijaksanaan. Yang sudah senang, sudah sukses, sudah jaya, biasanya enggak terlalu care dengan kebijaksanaan. Maka mereka yang mengeluarkan gagasan kebijaksanaan tapi enggak bisa nangis, berarti dia enggak bisa membaca ketertindasan, enggak bisa membaca kesulitan, kesusahan. Jangan percaya dengan orang yang ngomong hikmah, ngomong kebijaksanaan tapi enggak bisa nangis, apalagi yang isinya hanya marah-marah. Yang kedua, filsafat yang enggak bisa ketawa. Iya, karena filsafat itu berpikir serius, mendalam. Orang yang ngerti filsafat pasti lebih banyak ketawa, menertawakan dirinya, menertawakan betapa manusia itu lucu, cara berpikirnya, cara hidupnya, tidak konsistennya, macam-macam. Orang dalam filsafatnya pasti mudah ketawa. Semakin kamu tidak gampang ketawa, sebenarnya semakin tidak filosofis. Ini katanya Gibran loh. Jadi semakin kamu serius, filsafat kok hasilnya mengkerut. Nah itu berarti belum ketemu kamu. Kalau sudah ketemu, biasanya ketawa. Jarang loh orang menemukan pengetahuan kok terus sedih. Biasanya riang, ketawa. Archimedes itu begitu nemu hukum Archimedes, nemunya kan waktu mandi, langsung bangkit, eureka, ketemu, lari keluar, enggak pakai baju. Saking senengnya itu. Ya kan? Jadi filsafat yang tidak berbuah ketawar yang bukan berarti salah, tapi hati-hati, lebih baik menjauh aja. Biasanya cuma bikin rumit hidupmu. Oke. Dan yang ketiga, kebesaran, keagungan yang tidak tunduk di depan anak-anak. Kalau ada yang coba dicek ya, tidak ada orang yang tidak sayang, tidak tunduk. Kalau ada anak kecil lucu, biasanya mesti sayang. Ketidaktunduan pada anak-anak biasanya alamat dari matinya hati, tidak peka. Siapapun orangnya biasanya sayang sama anak kecil. Paling enggak, meskipun enggak kepingin menyentuh, tapi ada rasa lucu ya, unik ya, khas ya. Ketika itu gak ada berarti batin mati. Tiga-tiganya adalah ciri dari batin yang tidak hidup. Kebijaksanaan tanpa tangisan, filsafat tanpa tawariang, dan kebesaran tanpa anak-anak. Kebijaksanaan tidak lagi kebijaksanaan apabila ia menjadi terlalu angkuh untuk menangis, terlalu serius untuk tertawa, dan terlalu egois untuk melihat yang lain kecuali dirinya sendiri. Tidak usah dibahas. Kenapa kita menutup mata ketika tidur, ketika kita menangis, ketika kita membayangkan? Itu karena hal terindah di dunia tidak terlihat oleh mata. Oke, sudah jam 10. Ini kalimat terakhirnya Gibran. Jadi dia meninggal karena penyakit sirosis hati dan TBC dalam usia 48 tahun. Nanti yang mewarisi perpustakaan kecilnya itu yang Yosefin pribadi. Dan ketika dia beres-beres, ada catatan terakhirnya Gibran, di dalam hatiku masih ada sedikit keinginan untuk membantu dunia timur karena ia telah banyak sekali membantuku. Itu kalimat terakhirnya, karena dia merasa aktivitasnya sebagian besar memang di barat, di Amerika. Dari Boston dia nanti punya studio di New York. Dan dia merasa banyak utang sama Lebanon, sama dunia timur, India, Cina. Dan dia merasa tidak terlalu banyak memberi kontribusi. Meskipun pikiran-pikirannya juga hari ini banyak sekali dimanfaatkan oleh orang-orang dari dunia timur. Tapi dia merasa masih kurang. Maka itu dia bilang, dalam hatiku masih ada sedikit keinginan untuk membantu dunia timur karena ia telah banyak sekali membantuku. Oke, itu Gibran. Saya agak susah mempresentasikannya karena harus loncat-loncat. Materinya sangat banyak dan panjang. Ini slide zaman bikin skripsi itu, tak bikin slide ada sekitar 150-an slide. Cuma saya harus memotong, milih-milih yang kamu bisa nangkep. Itu pun kamu kan, berat-berat, mesti gitu kan. Tapi ya suara popo itu. Ada banyak yang bisa diambil dari Gibran. Pikiran-pikirannya luar biasa. Bagi yang tertarik Gibran, saran saya paling tidak bacalah Sang Nabi. Itu masterpiece-nya. Syukur-syukur yang lain. Dan sekarang hampir semua bisa di-download gratis. Ya, carilah beliau yang namanya Khalil Gibran. Oke, minggu depan kita ketemu idolanya Khalil Gibran, Rabindranath Tagore. Ada apa dengan orang ini? Jangan salah, karyanya, bahkan komposisi lagunya dijadikan lagu kebangsaan dua negara. Pengaruhnya besar dan luar biasa, khususnya di Kepulauan Hindia, termasuk Bangladesh, Bengali, India, dan sekitarnya. Kita ketemu minggu depan dengan Pak Gori. Oke, saya kira itu. Semoga ada manfaatnya. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.